إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah terhadap segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Karena dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah segala kenikmatannya kepada kita semua. Ayuhal muslimun, dan jauhilah oleh kalian segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu perkara melainkan padanya ada bahaya, terdapat madarat bagi hamba-hambanya, baik madarat yang terkait dengan dunia dan juga yang terkait dengan akhirat. Ayuhal muslimun, ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khamr, yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai ummul khaba'ith, induk dari segala kejelekan. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutnya sebagai miftahu kulli syarr, pintu atau kunci pembuka segala bentuk kejelekan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita bahwasanya khamr adalah rijsun min amali syaitan, adalah dosa dari perbuatan-perbuatan syaitan. Ayuhal muslimun, rawal Imam Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulur rasul alaihi salatu wassalam kullu muskirin khamrun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Dijelaskan oleh para ulama, baik yang berbentuk minuman-minuman keras atau obat-obatan terlarang, termasuk di dalamnya narkoba dan sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mengatakan di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-khamru ma khamar al-aqla, khamr adalah segala sesuatu yang akan menutup akal manusia. Ayuhal muslimun, oleh karena itu seseorang yang mabuk dengan khamr, dia akan melakukan segala bentuk kejahatan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dia akan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan membunuh anaknya sendiri dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan dia akan berzina dalam keadaan dia tidak sadar. Bahkan wal'ayadzubillah, dia akan menzinai ibunya dalam keadaan dia tidak menyadarinya karena akalnya tertutup. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr di dalam kitabnya, melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kaum muslimin telah ijma'an qat'iyan tentang keharaman khamr. Tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya. Bahkan diketahui secara darurah oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya khamr adalah haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, berhala, dan mengundi nasib adalah dosa dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kalian, agar kalian termasuk dari orang-orang yang beruntung. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, kullu khamrin, wa fi riwayah, kullu muskirin haram. Segala khamr, segala bentuk khamr, dan di dalam riwayat yang lain, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, banyak atau sedikitnya, maka tetap haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, dan juga selain keduanya, dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Al-Jami', Nabi SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang memabukkan ketika banyaknya, maka sedikitnya pun haram. Sedikitnya pun haram, ayuhal muslimun. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, faman qala innahu halalun fahuwa kafirun yustatab. Maka barang siapa yang menyatakan bahwasanya khamr adalah halal, maka dia telah kafir. Dia dimintai tobat. Fa in taba wa aqarra bi tahrimiha turika. Jika dia bertobat dan menyatakan tentang keharamannya, maka dia dibiarkan. Fa illa wa illa kutila kafiran murtaddan. Jika dia tidak bertobat, jika tidak menyatakan tentang keharaman khamr, maka dia dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin sebagai seorang yang kafir, sebagai seorang yang murtad, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, akan tetapi dia dibuang di tempat yang jauh, agar kaum muslimin tidak terganggu dengan bau busuknya. Dikarenakan seseorang yang meyakini bahwasanya khamr adalah halal, maka sungguh dia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia telah menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mendustakan Rasulnya. Dan dia keluar dari ijma' kaum muslimin. Wa man yushakikur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa yattabi ghara sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam. Wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya jalan petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum muslimin, maka kami akan memalingkan dia sebagaimana dia berpaling, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayuhal muslimun, adapun bagi mereka yang masih meyakini tentang keharaman khamr, akan tetapi hawa nafsunya menjadikan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minum khamr, maka dia tidak sampai dihukumi sebagai seorang yang kafir. Akan tetapi dia dihukumi sebagai seorang yang fasik, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelaku dosa besar. Dia berhak mendapatkan hukuman di dunia, dan juga mendapatkan hukuman di akhirat. Allahul musta'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun, telah dijelaskan oleh para ulama, demikian para dokter ahli kesehatan, bahwasanya khamr sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Di antara yang mereka sebutkan, yang dinukilkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah bahwasanya khamr akan merusak sistem pencernaan manusia, akan merusak lambung, akan menyebabkan terjadinya pembusukan pada usus-usus manusia. Bahkan khamr akan menyebabkan terjadinya penuaan dini pada seseorang. Sehingga tidak jarang ketika kita melihat para pecandu khamr, akan terlihat di wajah-wajah mereka wajah-wajah yang telah tua, sedangkan mereka masih berusia muda. Ini adalah madarat yang akan didapatkan seseorang ketika di dunia. Adapun di akhirat nanti, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, beliau menyatakan sahih li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mudminul khamr in mata laqiyallaha ka'abidil wathan." Seorang pecandu khamr, jika dia meninggal, maka dia akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan bagaikan seorang penyembah berhala. Wal'ayadhu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Inna 'indallahi 'aqdan liman syaribal muskir ay yasqiyahu min tinatil khabal." Allah subhanahu wa ta'ala memiliki janji bagi siapa saja yang meminum minuman keras di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meminuminnya nanti di hari kiamat di dalam neraka jahannam dengan tinatul khabal, yakni darah dan nanah yang bercampur dengan kotoran yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, bagi mereka yang masih tenggelam di dalam dosa besar ini, untuk segera kembali kepada siratul mustaqim, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Dan jauhilah, jauhilah teman-teman yang jelek, teman-teman yang akan membawa kepada neraka jahannam sebelum datang penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pada hari ketika orang-orang zalim mereka menyesal dengan menggigit jari-jemari mereka seraya mengatakan, "Duhai, seandainya dahulu aku mengikuti jalan Rasul. Duhai celakanya, seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat." Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.